Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita selesaikan membaca syarah kaifiyatus salati Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Sa'ad bin Syaim al-Hudairi. Hafizallahu ta'ala, penjelasan untuk matan kaifiyatus salati Nabi karya Syekh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Ketika kita bahas tentang, kita baca beberapa hadis tentang menunjukkan disyariatkannya memperbanyak salat sunnah antara maghrib sampai isya. Di antaranya hadis dari Hudzaifah, beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat maghrib bersama Nabi, fa shalla ila al-isya'i. Maka Nabi salat sunnah sampai tibanya waktu isya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i, sanadnya sahih, diberi judul bab oleh Nasa'i dalam Sunan Kubra dengan mengatakan as-salatu bainal maghrib wal isya, salat antara, salat sunnah antara maghrib dan isya. Kemudian waqala Syaukani, dan Syaukani mengatakan setelah membawakan sejumlah hadis dan riwayat sahabat dalam masalah ini, beliau mengatakan riwayat-riwayat ini menunjukkan disyariatkannya memperbanyak salat sunnah antara maghrib dan isya. Kemudian al-mas'alah as-sabi'ah qauluhu, yaitu qaulul muslim rahimallahu taala, wa in shalla arba'an, jika salat 4 rakaat setelah zuhur dan 4 rakaat sebelum zuhur, satu hal yang bagus. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang merutinkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan neraka untuknya. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ahlu Sunan, kata Sa'd bin Baz, bi sanadin sahihin, dengan sanad yang sahih dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radallahu anha. Wa makna, dan maknanya, anna yazidu ala sunnati ratibah, dia tambahkan atas sunnah salat sunnah rawatib 2 rakaat setelah duhur. Karena li'anna sunnat rawatibah, karena salat rawatib adalah 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Lantas 2 rakaat setelah duhurnya ditambah 2 rakaat yang lain. Penjelasannya, man hafadha artinya dawama wa fadhufa, merutinkan dan merutinkan. Maka hafadha itu artinya merutinkan. Ini kalau sebagian banyak penerjemah menerjemahkan siapa yang menjaga, ini terjemahan yang tidak memahamkan. Man hafadha ala arba'i rakaatin, siapa yang menjaga 4 rakaat. Ini terjemah yang tidak memahamkan orang Indonesia. Ini menjaga 4 rakaat itu diapain? Diawasi, dipelototi. Hafadha artinya dawama, siapa yang merutinkan 4 rakaat sebelum duhur. Ini dalil bahasanya yang sesuai dengan sunnah sebelum duhur adalah 4 rakaat. Wa arba'in ba'daha, 4 rakaat setelah duhur. Mula Ali Al-Qari mengatakan 4 rakaat ini, 2 rakaat diantaranya solat sunnah rawatib mu'akkad, dan 2 rakaat setelahnya itu mustahab, yaitu tidak mu'akkad. Dan yang lebih baik dengan 2 salam, yang lebih baik dengan 2 kali salam, bi khilafil ula, lain halnya dengan 4 rakaat sebelum duhur, yang beliau berpendapat sebaiknya langsung 4 sekali salam. Ya, maka Allah haramkan neraka untuknya. Dalam riwayat yang lain, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Dalam riwayat yang lain, Allah haramkan dagingnya dari neraka. Syaukani rahimallahu mengatakan, dan diperselisihkan tentang makna kalimat ini. apakah al-murad yang dimaksudkan dia tidak akan masuk neraka sama sekali, atau in kutira jika ditakdirkan atau jika diperkirakan dia masuk neraka, maka neraka tidak, api neraka tidak akan membakarnya. Atau annahu yahrumu 'alan nar, haram atas neraka untuk tastaw'ib, meliputi semua anggota dirinya. Maka meskipun neraka, api neraka itu cuma menyentuh sebagian badannya saja. Sebagaimana dalam sejumlah jalur hadis yang diatkan oleh An-Nasa'i dengan redaksi, maka neraka tidak akan menyentuh wajahnya sama sekali. Dan ini sejalan dengan hadis yang sahih yang isinya Allah mengharamkan neraka untuk membakar tempat-tempat yang digunakan untuk sujud, sehingga Allah haramkan untuknya neraka dalam pengertian sebagian anggota, tidak mungkin seluruh badannya terbakar dengan neraka, hanya sebagian saja. Fa innahu qad utliqa al-qul wa uridu al-ba'du, karena boleh jadi disebutkan keseluruhan, yaitu tidak akan masuk neraka atau tidak akan Allah haramkan neraka untuknya, dan yang dimaksudkan sebagian anggota tubuhnya tidak tersentuh neraka. Ini namanya majas dalam bentuk semacam ini. Namun walhamdulillah alal haqiqati aula, meskipun memaknainya dengan makna hakiki, itu yang lebih baik. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan jami'ahu ala nar, seluruh badannya atas neraka. Dan anugerah Allah itu luas, dan kasih sayang Allah itu merata. Intah sekian perkataan Syaukani. As-Sindi rahimahullah ta'ala mengatakan dari hadis menunjukkan dia tidak akan masuk neraka aslan sama sekali. Dan ada yang menjelaskan yang dimaksudkan haram neraka untuknya artinya haram neraka untuknya ala wajib ta'bid selamanya. Artinya tidak haram kalau cuma sementara, namun memaknai dengan demikian dinilai makna yang jauh. Wa yakfi bi dzalika al-imanu, cukup dalam masalah ini kita imani hadisnya apa adanya. Wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini, maka boleh jadi orang yang merutinkan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, Allah akan berikan taufik untuk melakukan berbagai macam kebaikan, dan Allah akan ampuni semua dosa-dosanya sehingga dia haram masuk neraka. Intah sekian. Maka ini termasuk makna yang kuat, adalah maknanya adalah Allah berikan badannya taufik untuk melakukan kebaikan dan bertobat dari segala kesalahan. Maka ini jadi sebab tidak masuk neraka sama sekali. Saya menubas di tempat yang lain rahimallahu ta'ala, di tempat yang lain mengatakan sabata falid dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Diatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, artinya ketika di rumah, ketika tidak bepergian. Oleh karena itu yang terbaik seorang mukmin dan mukminah untuk salat 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya, berdasarkan hadis Aisyah. Dan seandainya salat 4 rakaat setelah duhur di samping 4 rakaat sebelumnya itu lebih baik, berdasarkan hadis yang diatkan Imam Ahmad, Ashabus Sunan yang 4 dengan sanad yang hasan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan siapa yang merutinkan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan neraka untuknya. Ini adalah anugerah yang besar. Wahati dan ini, salat-salat inilah yang disebut dengan rawatib. Itulah yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Dikeluarkan oleh Muslim dari Ummu Habibah. Demikian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dengan tambahan redaksi, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum salat subuh. Intah sekian perkataan Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan dua rakaat sebelum subuh. Sampai-sampai aku mengatakan aqra abi ummul kitab, jangan-jangan Nabi tidak membaca Al-Fatihah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka di sini dalil dianjurkannya untuk melaksanakan dengan cepat qobliyah subuh dan tidak memanjangkan bacaan surat padanya. Demikian juga tidak memanjangkan dan melamakan rukuk dan sujud. Al-Qurtubi mengatakan, bukalah makna hadis ini Aisyah meragukan kalau Nabi membaca Al-Fatihah. Wa innama makna dhalika namun makna dan maksudnya anau kana fi ghairiyah minan nawafili, bahasanya di sholat-sholat sunnah yang lain Nabi itu membaca surat dengan pelan sehingga hatta takuna atwal minha, sehingga sangat-sangat panjang sekali. Lain hanya dengan perbuatan Nabi untuk qobliyah subuh. Maka Nabi ringankan yaitu cepatkan gerakan-gerakan sholat dan bacaannya. Hatta idza nusibat, sehingga jika dibandingkan dengan bacaan Nabi di sholat sunnah yang lain, maka seakan-akan tidak ada bacaan Al-Fatihah di qobliyah subuh ini. Demikian penjelasan di kitab Al-Mufhim lima ashkala min sahih Muslim karya Abul Abbas Al-Qurtubi. Wal hikmah fi dzalika, dan hikmah kenapa qobliyah subuh itu cepat adalah bersegera untuk bisa sholat subuh di awal waktunya sebagaimana penjelasan yang ditegaskan oleh Al-Qurtubi. Penjelasan yang kedua mengatakan supaya sholat siang hari dibuka dengan dua rakaat yang ringan sebagaimana sholat malam hari dibuka dengan dua rakaat yang ringan, sama-sama pembukanya adalah dua rakaat yang cepat. Ditafaruk untuk kemudian bisa totalitas mengerjakan yang fardu atau untuk mengerjakan qiyamul lail yang merupakan afdalun nawafil al-mutlaqah, merupakan sholat sunnah yang paling utama secara mutlak. Dan perlu diketahui dalam mazhab Syafi'i sholat rawatib itu lebih afdal daripada qiyamul lail. Namun perlu diketahui bahasanya sholat rawatib 12 itu lebih afdal daripada qiyamul lail, daripada tahajud. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua rakaat qobliyah subuh membaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Maka ini dalil dianjurkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, surat Al-Ikhlas di rakaat kedua saat mengerjakan dua rakaat qobliyah subuh. Dan ini adalah poin yang kedua yang menjadi kekhususan rawatib subuh. Dan hikmah dibacanya dua surat ini wallahu a'lam, karena keduanya mengandung dua jenis tauhid. Maka surat Al-Ikhlas tatau mana kandungannya adalah menetapkan segala sifat sempurna bagi Allah dan meniadakan segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Isi surat Al-Ikhlas mensifati Allah sebagai zat yang Esa dan As-Somad, zat yang menjadi tumpuan hajat semua makhluk, meniadakan adanya yang sekufu dan semisal dengan Allah. Dan ini adalah sama dengan tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ya, rububiyah misalnya di As-Somad. Ini kalau mengacu pada penjelasan yang mengatakan As-Somad adalah tempat semua makhluk menggantungkan hajatnya, sehingga berarti dialah zat yang memenuhi semua hajat, berarti rububiyah. Kemudian sedangkan surat Al-Kafirun tadammanat mengandung pewajiban ibadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan Allah, berlepas diri, cuci tangan dari segala ibadah kepada selain Allah. Dan ini sama dengan tauhid talabi iradi, yang ini nama lain dari tauhid uluhiyah, nama lain dari tauhid ibadah. Wa kullun minas suratain, dan masing-masing dari dua surat ini mencakup di al-naw al-madhkur secara nas ya, memuat satu jenis tauhid yang telah disebutkan tadi secara nas dan jenis tauhid yang lain secara luzum, secara konsekuensi. Ya, maka tauhid maka surat Al-Kafirun isinya tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah itu mengharuskan tauhid nama dan sifat Allah dan tauhid rububiyah. Isi surat Al-Ikhlas isi tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Maka jika dia Rabb dan dia adalah pemilik nama-nama yang indah, maka konsekuensinya adalah mengharuskan ibadah hanya kepada Allah semata. Wa idza udifa ila dzalika, dan jika ditambahkan penjelasannya dengan mengingat dianjurkan membaca dua surat ini saat salat witir, ittadha, maka jelaslah bahasanya ini maksud dari surat Al-Ikhlas disyariatkan yang baca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun wallahu a'lam adalah ayakuna tauhid fatihata amalil abdi wa khatimatahu. Dan ya, tauhid itu pembuka amal seorang hamba, yaitu bacaan qobliyah subuh. Dan adalah tauhid itu adalah penutup amal bacaan salat witir. Ya, maka ini penjelasan dari Minhatul Alam Syaikh Abdullah Al-Fauzan yang menjelaskan apa hikmah Al-Ikhlas dan Al-Kafirun di qobliyah subuh dan Al-Ikhlas dan Al-Kafirun di salat witir. Hikmahnya untuk mengisyaratkan senyanyanya tauhid itu adalah pembuka amal di pagi hari qobliyah subuh dan penutup amal di malam hari. Sebagaimana dianjurkan untuk membaca di rakaat pertama, terkadang Nabi membaca satu ayat saja dari surat Al-Baqarah, yaitu Al-Baqarah 136. Kemudian di rakaat kedua membaca satu ayat di surat Ali Imran, yaitu Ali Imran 52. Maka Nabi kadang demikian dan demikian. Oleh karena itu, fayambaril muslim, sepatutnya seorang muslim membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas terkadang dan membaca dua ayat tadi terkadang yang lain supaya mengamalkan sunnah. Karena terutama model bacaan yang kedua yaitu dua ayat, satu di Al-Baqarah, satu di Ali Imran, asbah matakunu bil mahjura. So, mirip-mirip sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh banyak orang padahal hadisnya riwayat Muslim. Kemudian bab yang terakhir di sini adalah hukum sholat malam dan tata caranya, sholat witir dan penjelasan waktunya. Ada 9 poin. Yang pertama, hukum sholat malam dan waktunya. Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala mengatakan sholat malam hukumnya sunnah mu'akkadah. Menimbang firman Allah subhanahu dalam ketika menceritakan tentang sifat ibadur rahman. Dan mereka adalah orang-orang yang melalui waktu malam dengan bersujud dan berdiri untuk Rabbnya. Di surat Adz-Dzariyat tentang sifat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sedikit sekali mereka di waktu malam mereka tidur dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah syahrullahil muharram. Dan afdhalus salati, dan salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul laili, adalah salat malam. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Namun salat malam adalah bagian dari salat sunnah mutlak. Oleh karena itu makna hadis salat sunnah mutlak yang paling utama setelah salat fardu. Dan yang dimaksud dengan setelah salat fardu adalah setelah salat fardu dan pasangannya, yaitu rawatib, adalah salatul lail, adalah salat malam. Maka berdasarkan penjelasan ini, salat rawatib yang 12 itu lebih afdal daripada qiyamul lail. Maka satu sikap yang tidak tepat, orang perhatian dengan salat malam ya, namun meremehkan rawatib. Karena rawatib itu bagian dari ba'dal faridah. Ba'dal faridah di situ terkandung ba'dal faridah dan watawabi'aha. Dan yang dan tawabi'nya yaitu rawatibnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai orang yang berselimut, kumilaila, berdilah di waktu malam kecuali sedikit, berdirilah di setengah malam atau kurang dari setengah malam, kurang sedikit atau tambahi sedikit, dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan, jangan ngebut. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka berdoa kepada Rabb mereka karena rasa khawatir dan mengharap, dan mereka menginfakkan sebagian yang kami berikan kepada mereka. Dan tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui qurrata a'yunin, nikmat yang menyejukkan hati yang disembunyikan untuk mereka di surga sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan. Maka salat malam itu memiliki kedudukan yang agung. Dan yang dituntunkan dalam salat malam dikerjakan dengan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jika salah satu kalian khawatir datangnya subuh, maka dia salat cukup salat satu rakaat sebagai witir untuk semua salat yang telah dia kerjakan. Muttafaqun ala sihati dari hadis Ibnu Umar. Wa afdaluha, dan salat malam yang paling utama dikerjakan di akhir malam. Kecuali orang yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka yang afdal baginya salat malam di awal malam sebelum tidur. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di awal malam. Dan siapa yang punya harapan untuk bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan itulah yang lebih afdal dihadkan oleh muslim. Sholat malam yang paling minimal adalah satu rakaat dan tidak ada batas maksimalnya. Maka jika berwitir, mau witir tiga rakaat, maka yang terbaik mengucapkan salam setelah dua rakaat, kemudian witir satu rakaat. Wahakata demikian juga ketika mau sholat lima rakaat, mengucapkan salam setiap dua rakaat, kemudian witir dengan satu rakaat. Namun jika dia sholat tiga rakaat sagda sekaligus atau lima sekaligus dengan satu salam, dan tidaklah duduk tasahud kecuali di akhir, maka juga tidak mengapa. Karena model semacam ini bagian dari tuntunan. Karena sahabat tafali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melakukan hal itu. Dia witir lima rakaat langsung sekaligus lima rakaat di sebagian tahajud beliau. Sebagai manfaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sahoda langsung tujuh rakaat dan tidaklah duduk tasahud kecuali di rakaat yang ketujuh. Dan faid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fibatil ahyan, terkadang beliau jalasa duduknya jalasa ba'da sadisah, duduk setelah dapat 6 rakaat. Wa atamma tasyahud al-awwala, kemudian beliau selesaikan tasyahud awal, kemudian berdiri 1 rakaat. Qabla ayusallima, sebelum mengucapkan salam dan mengerjakan rakaat yang ketujuh. Maka untuk 7 rakaat ada bisa langsung 7 tasyahudnya cuma sekali di rakaat yang ketujuh, bisa juga 7 rakaat tasawuf awalnya di rakaat ke-6, tasawuf akhirnya di rakaat ke-7. Wasabata dan valid dari Nabi Aidan Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung 9 rakaat, duduknya di rakaat ke-8, kemudian tasawuf awal, kemudian berdiri sebelum salam, kemudian mengerjakan rakaat yang ke-9. Akan tapi yang terbaik adalah yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salam per 2 rakaat kemudian witir dengan 1 rakaat, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan yang paling sering dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah witir 11 rakaat dengan salam per 2 rakaat. Terkadang Nabi witir 13 rakaat, sebagaimana terdapat dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga valid dari Nabi beliau witir 13 rakaat di sebagaimana di hadis selain hadis Aisyah. Ini dengan cara mengucapkan salam per 2 rakaat. Ya, min rabbihi afdhalus salati wat taslimi. Dan siapa yang sholat lebih banyak dari hal itu juga tidak mengapa. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam 2 rakaat, salam 2 rakaat. Jika salah satu kalian khawatir tibanya waktu subuh, salat 1 rakaat sebagai witir salat yang telah dia kerjakan. Dan tidaklah dibatasi dengan satu batas tentang bilangan rakaat yang dikerjakan oleh seorang musalli, seorang yang salat sebelum witir. Padahal maka di hadis ini Nabi tidak membatasi satu batasan bilangan rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sholat sebelum witir. Fadalla dalika, maka ini menunjukkan adanya kelapangan. Maka siapa yang sholat 20 rakaat dan witir, baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, atau lebih dari 20 rakaat juga tidak mengapa. Alasan pendukungnya tak sungguh variatif salat salafus saleh di waktu malam. Ada di antara mereka yang memperbanyak rakaat, memendekkan bacaan. Ada yang mempersedikit rakaat dengan memanjangkan bacaan. Semuanya lapang bihamdillahi, tidak ada masalah di dalamnya, tentu dengan catatan penting muroat, memperhatikan khusyuk dan tumaninah. Jangan ngebut. Dan valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya jika Nabi tersibukkan dari salat malam karena ketiduran atau sakit sehingga tidak mengerjakan salat malam, maka Nabi qada dengan salat di siang hari sebanyak 12 rakaat, diriwayatkan oleh Muslim. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, siapa yang punya kebiasaan di malam hari salat malam 3 rakaat kemudian ketiduran atau tersibukan karena sakit, maka nanti salat di siang hari sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Siapa yang kebiasaannya aksar lebih lebih dari 3 rakaat, maka dia salat di siang harinya semisal itu, akan tetapi ditambah lakin yazidha, akan tapi ditambah 1 rakaat, tujuannya supaya bisa salam per 2 rakaat. Dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang lewat, wallahu wali taufiq. Kemudian poin yang kedua, Syaikh Nubas rahimahullah taala mengatakan, jika telah terdengar adzan subuh dan seorang itu belum witir, maka witirnya ditunda di waktu duha. Setelah matahari meninggi, maka dia sholat witir yang memungkinkan baginya. Boleh 2 rakaat, 4 rakaat atau lebih dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka jika kebiasaannya 3 rakaat dan dia tidak mengerjakannya di malam hari, dikerjakan di waktu duha sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Jika kebiasaannya di malam hari 5 rakaat, tidak memungkinkan baginya melakukan 5 rakaat itu di malam hari karena sakit, ketiduran atau yang lain, maka dia kerjakan di waktu duha sebanyak 6 rakaat dengan 3 kali salam dan demikian seterusnya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam melakukan hal itu jika menyibukkan beliau dari witir di malam hari karena ketiduran atau sakit. Maka Nabi itu witir 11 rakaat jika menyibukkan beliau dari mengerjakan karena sakit atau ketiduran, maka beliau sholat di siang hari yaitu waktu duha sebanyak 12 rakaat. Demikian yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim anha dari Aisyah. Dan inilah yang dituntunkan untuk umat meneladani sang Nabi alaihi salatu wassalam. Salat witir dan penjelasan waktunya. Witir adalah bagian dari salat malam yang hukumnya sunnah. Witir adalah penutup salat malam. 1 rakaat menutup di salat malam yang dikerjakan, yang penutup itu atau witir itu dilakukan di akhir malam, atau boleh juga di tengah pertengahan malam, boleh juga di awal malam setelah isya. Yusalli matayassara, setelah isya dia kerjakan sholat yang memungkinkan untuk dia kerjakan, kemudian ditutup dengan witir satu rakaat, yang di satu rakaat tersebut membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Hadza huwal witr, itulah witir. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah air sholat kalian di malam hari adalah witir. Dan dituntunkan untuk qunut witir setelah ruku dengan mengucapkan doa yang diriwayatkan, Allahumma hadina fi man hadait, dan seterusnya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada cucunya Al Hasan bin Ali. Wa yata'u ma'ahu, setelah Allahumma hadina fi man hadait, maka ditambahi dengan doa yang lain yang memungkinkan. Yang itu asalkan doa tersebut adalah doa yang tayyib atau yang baik. Waktu sholat witir yang dituntunkan bagi setiap mukmin dan mukminah untuk berwitir, untuk sholat witir di setiap malam. Waktu sholat witir habis sholat isya sampai terbit fajar. Seandainya sholat isya-nya itu dijamak dengan maghrib, ya, maka setelah isya bisa witir, meskipun itu waktunya waktu maghrib. Karena valid, karena terdapat dalam sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan salat malam dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jika salah satu kalian khawatir ya tibanya subuh, dia salat satu rakaat sebagai witir untuk apa yang telah dia kerjakan. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Atau kemudian diriwayatkan oleh Muslim dan sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan berwitirlah kalian sebelum tiba subuh. Diatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dinisai oleh Al-Hakim dari Kharijah binti Hudzafah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan innallaha amatakum bisolatin. Sesungguhnya Allah memberikan bantuan kepada kalian dengan satu salat yang itu lebih baik daripada unta merah. Kami tanyakan, wahai Rasulullah, apa itu? Nabi jawab, witir antara isya sampai terbit matahari atau terbit fajar. Ya, maka kata Nabi, witir itu lebih baik daripada unta merah. Dan hadis-hadis dalam bab ini sangat banyak, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya witir itu berakhir dengan terbit fajar. Dan jika seorang musalli, seorang yang salat tidak mengetahui terbitnya fajar, maka dia bisa berpedoman kepada muadzin yang terkenal beradzan tepat pada waktunya. Dan jika telah beradzan seorang muadzin yang telah tepat dalam waktu subuh, maka berlalulah waktu witir. Adapun muadzin yang beradzan sebelum terbitnya fajar, maka waktu witir tidaklah berlalu gara-gara adzannya. Demikian juga belumlah haram bagi orang yang berpuasa untuk makan dan minum. Demikian juga adzannya tersebut belum tidaklah menjadi sebab tibanya waktu sholat subuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal beradzan di malam hari, oleh karena itu silakan tetap makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum beradzan. Muttafaqun ala sihhatihi. Dan adalah Ibnu Ummi Maktum seorang yang buta, tidak beradzan sampai disampaikan kepadanya asbahta asbahta, subuh telah tiba. Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, jelaslah bahwasanya waktu witir berakhir dengan awal kumandang adzan jika muadzin itu tepat beradzan di waktu subuh pada adzannya. Akan tapi jika muadzin itu beradzan dan seorang muslim itu berada di rakaat yang terakhir, adalah dia selesaikan. Karena dia pun belum yakin terbitnya fajar dengan semata-mata semata-mata adzan, dan itu tidaklah mengapa insyaallah. Dan siapa yang kehilangan kesempatan untuk salat witir dituntunkan untuk salat sebagaimana witir sebagaimana kebiasaan di siang hari, akan tetapi digenapkan dengan ditambah satu rakaat. Jika kebiasaannya witir 3 rakaat, maka di waktu duha salat 4 rakaat. Jika kebiasaannya 5 rakaat, salat di waktu duha 6 rakaat, dan demikian mengucapkan salam per 2 rakaat. Karena terdapat dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tertinggal untuk witir di malam hari karena sakit atau ketiduran, beliau salat di siang hari itu di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghalibah yang dominan adalah witir 11 rakaat, maka jika beliau tersibukkan dari witir 11 rakaat karena sakit atau ketiduran, beliau sholat 12 rakaat. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan salam per 2 rakaat. Lima sahabat karena valid dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari sebanyak 10 rakaat, mengucapkan salam per 2 rakaat kemudian witir dengan 1 rakaat, muttafaqun alaihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dan siang hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, diat ke Imam Ahmad dan Ahlus Sunnah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, hadis ini asalnya diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian Syekh Nubas rahimahullah juga mengatakan tidaklah sepatutnya seorang itu mengerjakan 2 witir dalam satu malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan jadikanlah akhir salat kalian di malam hari salat witir. Dan perintah ini perintah anjuran dan bukan perintah kewajiban. Dan siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka adalah witir di awal malam. Siapa yang punya harapan untuk bangun di akhir malam, adalah witir di akhir malam, karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan itulah yang lebih afdal, diatkan oleh Muslim. Maka jika memungkinkan bagi seorang Muslim untuk tahajudnya di akhir malam, adalah dia tutup sholatnya dengan 1 rakaat sebagai witir untuk sholatnya. Siapa yang tidak memungkinkan hal itu, maka adalah witir di awal malam. Lantas jika Allah berikan kemudian untuknya bangun di akhir malam, maka adalah dia sholat apa yang mudah dengan jumlah genap 2 rakaat, 2 rakaat tanpa mengulang witir. Maka meletakkan witir di akhir malam itu anjuran, ya, bukan satu keharusan. Tidak perlu mengulang witir karena cukup baginya witir pertama berdasarkan hadis yang lewat ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada 2 witir dalam satu malam. Beliau juga mengatakan seorang mukmin dan mukminah diberi pilihan. Siapa yang mau witir di awal malam silakan, siapa yang mau witir di akhir malam juga silakan. Yang afdal adalah akhir malam bagi orang yang memungkinkan. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka adalah dia witir di awal malam dan seterusnya yang tadi telah kita baca. Dan jika memungkinkan bagi seorang mukmin atau mukminah untuk witir dan tahajud di akhir malam, maka itulah yang lebih afdal, karena akhir malam adalah waktu turunnya Allah, waktu dikabulkannya doa. Valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan bahwasanya Rabb kita turun ke langit dunia di setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dan sepertiga malam yang terakhir cara ngitungnya maghrib sampai subuh dibagi 3. Siapa yang kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku jawab, siapa yang minta akan aku beri, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni sampai terbit fajar. Dalam lafaz yang lain Allah subhanahu berfirman, adakah orang yang meminta akan diberi permintaannya, adakah orang yang memohon ampun akan diampuni, dan adakah orang yang bertobat maka akan diterima tobatnya. Diatkan oleh Muslim. Maka tambahan ini menunjukkan dianjurkan untuk bertobat di sepertiga malam yang terakhir, karena itu waktu diterimanya tobat seorang hamba. Dan hadisnya riwayat Muslim. Dan hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir adalah hadis yang agung. Ini adalah hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang turunnya Allah ini kita katakan dia adalah turun yang layak bagi Allah, tidak serupa dengan satupun makhluknya dalam semua sifatnya. Tidak kita katakan seperti turunnya daun dari pohon atau turunnya pesawat terbang ke bandara, turunnya seorang khatib dari mimbar dan yang lainnya. La bi kaifin wa la bi mislin, Allah tidaklah kita bahas bagaimanakah bentuknya dan kita tidak memisalkan dengan makhluk. Sama dengan masalah berada di atas ars, sama dengan mendengar dan melihat Allah, sama dengan marah dan ridha Allah dan yang lain. kulluha, semuanya adalah sifat yang layak bagi Allah, tidak serupa dalam hal itu makhluknya subhanahu wa ta'ala. Demikianlah perkataan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib menetapkan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Quran dan Sunnah dalam bentuk yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menimbang firman Allah jalla wa ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Wa huwa samiul basir. Dan firman Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang sesuai dengan sunnah, tidaklah seorang mukmin menjadikan akhir witirnya satu rakaat, yang di satu rakaat tersebut dia baca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, kemudian rukuk, kemudian bangkit. Jika witir dengan tiga rakaat, dengan satu tasyahud dan sekali salam tidak mengapa. Jika kemudian langsung lima rakaat juga tidak mengapa. Akan tapi lima rakaat itu afdolnya dua-dua, salam per dua rakaat dan witir dengan satu rakaat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam dan seterusnya. Muttafaqun alaihi. Fahadihi, maka inilah yang sunnah. Adapun jika khawatir tidak bangun di akhir malam, maka yang dituntunkan untuk witir di awal malam dengan sholat dua rakaat atau empat atau enam atau delapan atau lebih, dan salam per dua rakaat kemudian witir satu rakaat sebelum tidur. Beliau juga mengatakan jika seorang itu witir di awal malam kemudian Allah mudahkan baginya untuk bangun di akhir malam, adalah dia sholat yang memungkinkan untuk dia lakukan dengan bilangan yang genap, bukan ganjil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada dua witir dalam satu malam. Dan karena valid dari Aisyah radhiyallahu anha, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua rakaat setelah witir sambil duduk. Dan hikmah dalam hal ini wallahu a'lam, untuk menjelaskan pada manusia bolehnya sholat ya, setelah witir. Maka boleh saja sholat genap setelah witir, karena di antara model sholat malam Nabi, beliau setelah witir sholat dua rakaat sambil duduk meskipun kuat berdiri. Maka ini menunjukkan bahwasannya berdiri dalam sholat wajib hukumnya wajib, dan berdiri dalam sholat sunnah hukumnya sunnah. Beliau juga mengatakan akhir waktu yang memungkinkan untuk mendapatkan sholat witir adalah akhir waktu malam sebelum terbit fajar, menimbang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika salah satu kalian khawatir tibanya subuh, sholatlah satu rakaat sebagai witir apa yang telah dia kerjakan. Muttafaqun ala sihati. Demikian juga man sholat ma'al imami, siapa yang sholat bersama imam sholat witir. Faidah salam al-imam, maka jika imam mengucapkan salam, dia bisa berdiri tambah satu rakaat, karena dia ingin witirnya di akhir malam. Kami tidaklah mengetahui ya, dengan catatan semacam ini bahasan masalah. Bahkan para ulama menegaskannya, wala haraja fihi, tidak mengapa supaya witirnya di akhir malam. Dan masih tepat baginya ungkapan dia sholat bersama imam sampai imam selesai, karena dia berdiri bersama imam sampai imam selesai, cuma dia nambah satu rakaat untuk karena pertimbangan maslahat syariah supaya witirnya di akhir malam. Maka ini tidaklah mengapa, dan dia tidak keluar dari status berdiri bersama imam sampai selesai. Bahkan dia adalah orang yang berdiri dan salat bersama imam sampai imam selesai. Akan tapi cuma dia tidaklah selesai bersama imam, namun dia telat sedikit karena nambah satu rakaat. Maka di sini saya Ibnu Bas ngasih solusi ketika bulan Ramadan, kemudian ada orang yang ingin witirnya di akhir malam, maka solusinya dia salat bersama imam. Dan ketika imam sholat witir, dia niat sholat genap. Dia niat sholat genap. Nanti ketika imam selesai, maka dia nambah satu rakaat. Sehingga yang dia kerjakan sholat genap, dan dia tetap bisa witir di akhir malam. Sebelum kita selesaikan atau kemudian tinggal paragraf yang terakhir, pernah ada satu catatan kaki yang agak panjang yang saya lewati. Halaman berapa ya? Tadi kita masih punya utang di halaman 217, catatan kaki 6 tentang tawaru. Namun sepertinya ada kalimat yang saya tidak paham, namun coba kita baca. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi, fihi isinya, faidah jalasa, maka jika Nabi duduk pada setelah dapat dua rakaat, maka beliau duduk menduduki kaki kirinya, menegakkan kaki kanannya. Dan jika duduk di rakaat yang terakhir, beliau majukan kaki kirinya dan beliau tegakkan kaki kanannya, dan beliau duduk dengan pantatnya. Dalam riwayat Abu Dawud, hatta idza kanat as-sajdah, dan jika sujud yang alatifi at-taslim atau rakaat, sajadah di sini berarti rakaat. Di rakaat yang ditutup dengan salam, Nabi akhirkan kaki kirinya dan beliau duduk tawaru pada belahan kirinya. Dalam riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubra, dan jika Nabi duduk di rakaat yang terakhir, beliau duduk pada dua pantatnya dan beliau jadikan bagian dalam telapak kakinya yang kiri inda ma'bid. Ma'bid artinya bagian dalam paha kanannya, dan beliau tegakkan telapak kaki kanannya. Wa akhraj al-Bukhari, dan Bukhari meriwayatkan sebelum hadis ini hadis Abdullah bin Umar. Anahu qol, Ibnu Umar mengatakan, innama sunnatus salati, yang sunnah dalam salat adalah menegakkan kaki kanan dan melipat kaki kiri. Ibnu Hajar mengatakan tentang melipat kaki kiri, beliau tidak jelaskan dalam riwayat ini apa yang dilakukan setelah melipatnya, apakah kemudian setelah dilipat diduduki di atasnya atau kata waho, tidak ada penjelasannya. Untuk dapat dalam muwatta dari Yahya bin Sa'id, cucunya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, cucunya Abu Bakar memperlihatkan kepada mereka duduk tasahud, dan beliau tegakkan kaki kanannya dan beliau lipat kaki kirinya, kemudian beliau duduk ala warikihi al-aisar dengan tawahu, dan beliau tidak menduduki telapak kaki kirinya. Sumaqal, kemudian Al-Qasim mengatakan, cara duduk semacam ini yang dipertontonkan, diperlihatkan oleh Abdullah bin Umar. Dan dia bercerita kepada kebasannya ayahnya Abdullah bin Umar melakukan hal itu. Maka tabayyana, maka jelaslah dari riwayat Al-Qasim apa yang global dalam riwayat anaknya. Dan Bukhari mencukupkan daripada riwayat Abdurrahman litasrihi, karena di riwayat Abdurrahman terdapat penegasan bahasanya itu adalah as-sunnah. Liqtida'ita lika arraf'a, kata-kata as-sunnah itu menunjukkan kalau itu marfu', lain hanya dengan riwayat Al-Qasim. Karena riwayat Al-Qasim jemaah menunjukkan perkataan Abdullah bin Umar itu marfu'. Wa rajah dalika, dan rajah dalika indahu, dan yang kuat menurut Imam Bukhari hadis Abu Humaid Al-Mufassil yang merinci antara duduk tasawuf awal dan tasawuf yang kedua. Ala anna sifat al-madhkurah, namun sifat tata cara duduk tersebut, qad yuqal, bisa kita katakan dia tidak berbeda dengan hadis Abu Humaid. Li'ana fil muwatta, karena dalam muwatta aidan juga dari Abdullah bin Dinar at-Tasrih menegaskan bi'ana julisa Ibn Umar al-Madhkur, bahasanya duduknya Ibn Umar tersebut itu di tasahud al-akhir. Dan lihatlah An-Nasa'i dari jalur Amr ibn al-Haris dari Yahya ibn Sa'id, maksudnya Al-Qasim bin Muhammad cerita dari Abdullah bin Umar, dari ayahnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan di antara sunnah sholat adalah menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Ini tentu artinya berarti iftirash. Fa'idha humilat, maka jika riwayat ini kita maknai dengan tasawuf awal, dan riwayat Imam Malik kita maknai dengan tasawuf akhir, maka tidak ada pertentangan. Wa'afaqa dalika, dan itu mencocoki rincian yang disebutkan dalam hadis Abi Humaid, wallahu a'lam. Kemudian paragraf terakhir, ada akhir mataya surat jam'uhu, inilah akhir yang memungkinkan untuk dikumpulkan untuk mensarah satu risalah yang bermanfaat, kifiyati salatin nabi, karya semahatu Syekh Al-Alamah Abdulaziz Ibn Bas rahimahullah. Dan saya mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan sarah ini, dan semoga Allah mengurusi kami dengan cintanya, atau dengan cintanya, dan menerima kami ma'alimna fi salihi, menerima dari kami ma'alimna fi salihi ibadihi, atau ma'allamana, apa yang telah Allah ajarkan kepada kami, Allah terima kami di antara hamba-hamba yang saleh. Semoga Allah memaafkan kekurangan kami dan memberikan balasan yang besar bagi semua orang yang kami mendapatkan faedah ilmu darinya, dan memberikan bantuan kepada kami dari ilmunya, dan memberikan bantuan kepada kami buku-bukunya untuk menyempurnakan sarah ini. Innahu jawadun karim, dan Allah adalah Zat yang Maha Pemurah dan Pemurah. Allahu jalla wa ala wal mas'ul, Allah di tempat kita memohon agar Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa meneladani nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan muhafadah ala sunnati, senantiasa berada di atas sunnah nabi, istiqomah di atas agama nabi, hingga kita berjumpa dengannya subhanahu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa anna ma'hum bimannihi wa karamihi wa lutfihi, dan kita pun termasuk di antara mereka yang dengan karunia dan kemurahan dan kelembutannya. Inna walhamdulillahi rabbil alamin, kata bahu jami'uhu Sa'ad ibn Syaim al-Hudairi di waktu duhur hari Ahad bertepatan dengan tahun 1431 Hijriah. Thumma uji'a, kemudian di murojaah ulang dan ditambahi dan direvisi di sejumlah majelis, yang terakhirnya di waktu sahur di hari Sabtu tanggal sekian di tahun 1433 Hijriah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kita baca dari Sarah Kaifiyati Salatin Nabi karya Sa'ad ibn Syaim al-Hudairi, penjelasan untuk risalah Kaifiyati Salatin Nabi karya Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas. Dan Kalau setelah kita baca bisa kita buat kesimpulan bahwasanya kalau matannya matan kaifiyatu salatin nabi itu matan tata cara salat untuk pemula. Namun salah yang ada itu cukup tinggi. Karena banyak khilafnya yang dibawakan, banyak perbedaan pendapat yang dipaparkan, dan terlalu banyak kutipan, dengan karena buku itu jika kutipannya terlalu banyak namun tata cara ngutipnya tidak bagus, terkadang malah bikin bingung yang baca ini kesimpulannya kemana, kemudian maunya dan intinya apa, kadang sering membuat kita menebak-nebak dan kebingungan. Ya, maka sarahnya ini bukan sarah untuk pemula atau sedikit di atas pemula, namun agak di atasnya lagi. Karena jika sarah itu untuk pemula, maka cuma ditambahkan dalil-dalil, dijelaskan makna-maknanya, ya, tanpa kemudian melibatkan khilaf kecuali sedikit. Dan kalau kemudian ditambah dengan sedikit khilaf, nah berarti naik lagi. Kalau khilafnya banyak, berarti lebih tinggi lagi. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.